Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumitin amma ba'd. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan daurah kita di sesi yang kelima. Ya, kita masih di bab sholat atau kitab sholat, masuk di sunah-sunah sholat ya. Qalal musannifu al-alamah al-faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah ta'ala. Faslun wa sunanuha kasirotun. Sunah-sunah sholat jumlahnya banyak. Minha diantaranya raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihrami wa 'inda ruku'i wa 'inda raf'i minhu wa 'inda al-qiyami minash tashahhudi al-awwali, yaitu mengangkat yadain, kedua tangan, di empat-empatnya. Satu, ketika takbiratul ihram. Kedua, 'inda ruku', ketika mau ruku'. Ketiga, ketika bangkit dari rukuk. Keempat, ketika bangkit dari tasyahud awal. Maka di empat tempat ini disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Sehingga mafhumnya, selain empat tempat ini tidak ada kesunahan apa? Mengangkat kedua tangan. Sehingga ketika takbiratul ihram, kemudian qiyam, baca al-fatihah, kemudian mau rukuk, bangkit dari rukuk, kemudian yang terakhir adalah bangkit dari tasyahud awal, atau berarti bangkit menuju rokaat berapa? Ketiga ya, menuju rokaat ketiga. Nah, kemudian intinya adalah terwujud kesunahan mengangkat dengan yaitu tata cara yang seperti apapun, yang penting ada mengangkat. Kan, tapi yang sempurna pengangkatan tangan dibarengi dengan ucapan ketika ini ada takbiratul ihram. Dan nanti juga selesai, yaitu ketika selesai takbiratul ihram. Jadi kita baca al, nah ini sudah mulai mengangkat. Ya, Allahu Akbar. Jadi bareng antara mengangkat sampai selesai itu seiring atau berbarengan dengan ucapan takbir. Kemudian nanti posisinya yaitu ujung-ujung jari itu setentang atau sejajar dengan a'la udhunain. Apa namanya? Telinga bagian A atas. Kemudian untuk ibu jari, ya ini ya bagian ini. Ya, kemudian untuk kedua telapak tangan, ini telapak tangan pas di pundak, ya kira-kira seperti ini. Nanti bisa antum bercermin, ini nggak kerasa, nggak bisa lihat kan? Nah, kira-kira ini adalah di atas, kemudian ini ibu jari di sini, kemudian telapak tangan ini pas di pundak. Dalam keadaan ini dihadapkan ke kiblat. Ya. Keadaan kiblat, kemudian ujung-ujungnya agak di apa namanya? Ya, dicondongkan gitu. Agak dicondongkan. Akan tapi memang ini ada khilaf apakah ujung-ujungnya agak dicondongkan ke kiblat atau tidak ya. Karena menurut Ibnu Hajar di banyak kitab beliau tidak disunahkan. Menurut Ar-Romli dan Khatib Syirbini disunahkan, ini agak ya agak dicondongkan gitu. Ini yang sempurna, sehingga beliau mengatakan di sini di sarah pokoknya dengan mengangkat cara apapun. Ya. Sehingga nanti kalau ini enggak ngadap kiblat, ada yang kayak gini boleh enggak? Ini kan mengangkat, sudah mengangkat tangan. Ya. Jadi jangan terlalu berlebihan, ada yang kayak gini kemudian di nah, mohon maaf mungkin direndahkan, dicela, kayak gini. Ya. Sudah tercapai apa? Kesunahan mengangkat tangan meskipun enggak maksimal. Mungkin ya, perlunya belajar apa? Di fikih-fikih matan itu biasanya disebutkan seperti itu. Nilai minimal kapan sudah dianggap melaksanakan sunnah ini. Nah, biar kita tahu. Nanti jangan sampai, oh nah, kalau kayak gini enggak dapat kesunahan. Nah, ini harus tahu dasarnya dari mana. Ada ulama yang mengatakan seperti itu atau tidak. Nah, sebagaimana kemarin ruku dan seterusnya. Kalau ini kesunahan. Nah, masalah tercapai sunnah enggak? Nah, seperti itu. Umur tercapai sunnah bagaimana? Yang maksimal bagaimana? Jadi kita pahami itu. Minimal sah itu gimana? Minimal teranggap sunnah bagaimana? Maksimalnya gimana? Kalau kita ya lakukan semaksimal mungkin. Tapi ketika kita kemudian telah melakukan suatu, ya, maka nanti kan kita bisa menilai, oh yang saya lakukan tadi sudah memenuhi syarat tercapai kesunahan atau enggak? Atau kita menilai perbuatan orang lain. Dari situ kita dapat hikmah atau faedah ketika menilai orang lain, lihat dia sudah tercapai minimalnya enggak. Nah, kalau sudah tercapai minimal, jangan kemudian terlalu berlebihan mengingatkan atau mengingkari atau mungkin mengatakan sesuatu yang kurang berkenan kalau didengar. Kemudian inda ruku, ya, yaitu ketika ingin ruku. Ini juga sama ya, jadi tadi apa? Takbir tadi bersama dengan takbirnya. Kemudian nanti ketika apa? Sudah sampai ke pundak sini, kemudian menundukkan apa? Badannya sampai ini takbirnya diperpanjang sampai ke ruku. Ya. Sampai ke apa? Ruku. Kemudian bangkit dari ruku. Ini sama untuk tata caranya sama ya tadi, menghadap kiblat, kemudian telah ujung jari-jari dan ibu jari juga sama seperti itu. Kemudian ainda al-qiyam min at-tasyahud, ya, ketika berdiri dari tasyahud awal. Wa min sunaniha, disunahkan juga du'aul istiftahi. Seperti ini ya, karena ini menunjukkan bahasanya kita harus selayaknya memaksimalkan sholat kita, sunah-sunah dilakukan, sehingga nanti kalau harus tahu kapan terluputnya. Nah, terluputnya tidak bisa dibaca istiftah ketika sudah membaca apa? Ta'awud atau juga membaca al-fatihah meskipun lupa. Lupa membaca istiftah langsung ta'awud, nah itu sudah terluput, tidak bisa apa? Tidak bisa dilakukan. Dan doa istiftah ini tidak disunahkan untuk sholat jenazah. Jenazah tidak disunahkan. Kemudian summa ta'awudhu, kemudian ta'awud. Yaitu membaca ta'awud, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa ta'awudhu wa yusannu fi kulli raka'atin wal ula akatu. Kapan dibaca ta'awud? Apakah di rakaat pertama saja atau semuanya? Dikatakan di sini semuanya. Di setiap kali ingin baca Al-Fatihah maka ta'awud terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya yaitu qira'atu suratin li ghairi al-ma'mumi as-sami'i ba'dal fatihati. Membaca surat atau bagian dari suratnya. Dalam mazhab, membaca surat yang sempurna itu lebih afdol daripada membaca sebagian surat. Dan nanti ini ada perbedaan pendapat. Pendapat pertama mengatakan membaca surat sempurna lebih afdol, lebih utama daripada membaca sebagian surat, meskipun sebagian surat ini panjang. Misalnya baca surat Al-Baqarah ya. Sampai 50 ayat misalnya. Dibandingkan baca misalnya surat pendek misalnya At-Takatsur pendek ya. Ini pendapat ini mengatakan yang pendek tapi sempurna lebih utama daripada panjang tapi sebagian surat ya. Ini yang dipilih oleh musannif. Kan tapi menurut Ibnu Hajar Ibnu Hajar dan musannif untuk pendapat Ramli, kalau yang sebagian surat ini lebih panjang itu lebih afdol ya. Ya, kalau menurut Ibnu Hajar dan Syekh Abdullah Bafadel, ini mutlak afdol satu surat sempurna daripada sebagian surat meskipun lebih panjang. Tapi inda Romli, kalau yang sebagian surat lebih panjang maka lebih afdol yang sebagian surat yang dia panjang, lebih panjang dari satu surat sempurna. Sehingga keduanya sepakat satu surat sempurna yang panjang itu lebih afdol daripada potongan beberapa ayat yang lebih pendek dari satu surat panjang. Berarti mabuknya mereka berdua sepakat demikian. Dibaca oleh li ghairil ma'mumi as-sami'i, yaitu selain makmum yang mendengar. Jadi disunahkan bagi makmum membaca apa tadi surat ya setelah Al-Fatihah. Al-Fatihah kan wajib fardu. Kalau surat setelah Fatihah, ini hukumnya sunnah untuk siapa? Makmum yang tidak mendengar, selain makmum yang mendengar ya. Selain makmum yang mendengar. Jadi jika dia tidak mendengar bacaannya imam, kalau imam baca dia tempatnya jauh, makmumnya kan gak dengar tuh, maka disunahkan dia baca. Tapi kalau makmumnya mendengar bacaan imam, maka tidak disunahkan baca surat. Ya, misalnya kita di sini kan dengar ketika sholat jahr, dengar kan bisa mendengar bacaannya imam, maka tidak disunahkan. Tapi kalau misalnya tempatnya jauh sana nggak dengar, maka disunahkan. Kemudian al jahru fi subhi wa ru'ataini al-ulayaini minal maghribi wal isya'i, menjaharkan bacaan yaitu di sholat subuh dan dua rakaat pertama di sholat maghrib dan isya. Ini masalah jahar qiraah. Kalau subuh rakaat karena dua rakaat saja, maka ini ya di semua rakaat. Kalau maghrib, isya, maka di dua rakaat awal. Kemudian sholat Jumat, juga sholat Aid, juga sholat Istisqa, meskipun di siang hari. Ini juga disunahkan untuk jahar. Jahar adalah satu bacaan ucapan yang bisa didengar oleh orang lain. Jadi jahar lawannya sir. Sir itu bisa di dengar diri sendiri. Nah, dia sudah talafut. Talafut itu nanti sir ya. Talafut itu sir. Artinya ada qiraah itu sir. Jadi dia kalau enggak ada apa namanya embel-embel jahar berarti sir ya. Nah, kalau jahar bisa didengar orang lain. Nah, kalau sir itu keluar suara didengar oleh diri kita sendiri. Sehingga masalah jahar dalam bacaan ini hukumnya sunnah. Soalnya kalau antum sholat zuhur kok dijaharkan, sah tidak? Sah, gitu kan. Kemudian sholat maghrib kok sir, juga sah. Karena hanya kesunahan. Maksudnya apa? Sunnah saja. Wa yundabu, kemudian disunahkan pula li rajuli wal mar'ati. Tadi lanjutannya ya, apa? Tadi kan wal jaru bi subhi wa raka'atainil ulayaini minal maghribi wa isyai li rajul. Wal mar'ati juga bagi perempuan illam yahdur indaha rijalun ajanib. Kalau perempuan maka tetap disunahkan menjaharkan dengan syarat tidak ada laki-laki non mahram. Kalau nanti ada laki-laki non mahram, hukumnya malah makruh. Ya. Karena khawatir fitnah. Nah, nanti kalau dia sendiri baru disunahkan untuk dijaharkan. Ketika sendiri atau ada muslimah lain atau mahramnya disunahkan jahar. Tetapi jaharnya perempuan di bawah jaharnya laki-laki. Nanti akan kita dapati di hukum-hukum fikih bagaimana perempuan itu dibedakan karena apa? Khaufan minal fitnah, khauf al fitnah. Contohnya ini. Ini di bab sholat saja yang sholat itu ya apa namanya minimal fitnah kan, artinya dia membaca kondisi ibadah seperti itu, kemudian aurat juga tertutup, itu saja seperti ini perlakuannya ya. Kita kan ambil hikmah atau makna kandung yang terkandung dalam hukum-hukum. Maka bagaimana pula kalau kita bandingkan dengan praktek ya di luar, ada perempuan kemudian tampil menjaharkan suara ya di hadapan laki-laki, kira-kira dengan ini bagaimana kan? Nah, ini hukum-hukum para fuqaha seperti ini. Sholat saja itu makruh, hukumnya makruh, padahal ini sunnah aslinya. Tapi kalau ada laki ajnabi ya, ada saja nggak memperhatikan itu kan, nggak melihat, nggak mantengi gitu loh. Nah, bagaimana kalau kemudian dia tampil mengeluarkan suara dengan dilihat? Nah, dengan ini kira-kira apa namanya selaras atau tidak? Nah, itu bertentangan ya kan? Bertentangan dengan qorornya para fuqaha. Ya. Itu tadi. Padahal ini sholat ibadah yang paling agung, ya. Kemudian hanya gara-gara ada ajnabi nanti, hanya khawatir fitnah gitu loh. Sudah jadi makruh hukumnya. Awalnya sunnah. Nah, apalagi mungkin ibadah-ibadah lain yang levelnya di bawah sholat. Ya, tentu kita bisa bandingkan dengan koronnya para fuqaha seperti apa. Ya. Nanti kita akan ketemu juga di bab-bab yang lain. Ya. Sehingga kita itu sambil lihat kenapa sampai seperti ini. Ya, para fuqaha. Wad'u al-yumna 'ala qu'il yusra, yaitu meletakkan tangan kanan di pergelangan tangan kiri. Nanti digenggam ya, digenggam tangan kanan menggenggam. Menggenggam pergelangan dan ya enggak pergelangan saja tapi terkena sedikit lengan ya. Ya. Kemudian wa tahta sodrihi, di bawah dada dan di atas pusar. Kita punya pusar, ada dada, di tengah-tengahnya itulah kita letakkan. Kemudian wa takbiratu ghairu takbiratul ihram, hukumnya sunnah. Takbir intiqal istilahnya. Takbir intiqal ini sunnah. Takbir selain takbiratul ihram sunnah. Nanti disunahkan dalam mazhab memperpanjang takbir sampai bertemu rukun berikutnya meskipun diselingi duduk istirahat. Alasannya agar tidak kosong, agar tidak ada satu bagian sholat kosong dari zikir. Jadi kalau takbir intiqal disunahkan yang panjang sehingga nanti ketika orang sujud kedua mau atau sujud mau duduk, maka kan Allahu Akbar. Nah, cuman sebentar. Tapi kalau dia dari sujud mau berdiri, nanti lebih panjang takbirnya. Karena apa? Disunahkan memperpanjang takbir sampai bertemu rukun yang dituju, rukun berikutnya. Ini takbir intiqal disunahkan diperpanjang agar tidak ada satu bagian sholat yang kosong dari zikir. Adapun kalau takbiratul ihram, sunahnya dipercepat, tidak panjang-panjang. Ya Allah, nah, sambil mikir niatnya. Wayun dabu al isra kalau untuk takbiratul ihram. Nah kalau takbir intiqal sebaliknya, jadi artinya sesuai dengan jarak antara satu rukun dan rukun berikutnya. Jadi memang qara dari fuqaha seperti itu, sehingga nanti kalau melihat ada orang yang kok takbir intiqalnya kadang panjang kadang pendek, ya karena menyesuaikan rukunnya tadi, ya. Dan takbir intiqal adalah takbir perpindahan, ya. Sehingga tidak tepat kalau kemudian takbir intiqal malah diucapkan di rukun berikutnya. Nah itu perlu kita perhatikan, karena nanti menjadikan takbir bacaan di rukun tersebut, ya. Dia berdiri mau rukuk, diam aja sampai rukuk baru Allahu Akbar, rukuk malah baca takbir gitu kan. Nah ya, dan ini masih ada kan seperti itu. Kita mau sujud, dari tidal sujud, pas gerak diam, enggak takbir-takbir. Sampai sujud, sudah nyentuh, sujud, Allahu Akbar. Nah, ini malah sujud, malah baca takbir. Nah, ini tidak tepat. Ya. Jadi, ini nanti dipermasalahkan sebagian fuqaha. Nah, ya, saya ingatkan ada yang mengatakan sampai batal dan seterusnya. Pokoknya hukumnya berat, ada sebagian yang seperti itu. Sehingga tidak boleh dengan alasan oh saya lakukan itu biar apa? Biar makmum enggak mendahului saya. Nanti kalau saya takbir duluan, makmum sudah langsung takbir, nanti mendahului saya. Nah, ini malah membela makmum, dia terjerumus dalam apa? Kekeliruan. Nah, seperti itu. Ini enggak boleh apa? Membela makmum, mementingkan orang lain itu malah dia malah jadi keliru. Ya. Enggak bisa jadi alasan seperti itu. Maka itu perlu diperhatikan, dan tidak di dalam nukilan yang saya sampaikan bukan dari mazhab Syafi'i tadi, keterangan itu di ulama kontemporer ada mengatakan seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian membela membela-bela nih makmum tadi, mikirkan orang lain, dia malah terjerumus dalam kesalahan, mengorbankan dirinya untuk orang lain. Ini bab ibadah enggak boleh seperti itu. Ya, dan itu tidak bisa jadi alasan. Ya makmumnya harus tahu diri, harus dididik, ya. Jangan dengan cara seperti itu, dengan cara mengakhirkan takbir intiqal agar makmumnya tidak mendahului. Nah itu enggak boleh sebenarnya. Kemudian kunut, wal kunutu fi i'tidal lisaniyati minas subhi. Kunut di i'tidal yang rakaat kedua salat subuh. Kemudian wafi sa'iril maktubati linnazilah, juga di sholat-sholat wajib yang lainnya ketika ada nazilah, yaitu ada musibah bencana alam menimpa kaum muslimin. Wayakulu atau doa kunut yang afdol itu sudah ma'ruf, ya. Da Allahumma ihdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawalani fiman tawalait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqdu 'alaik, wa innahu la yazilu ma walait wa la ya'izzu man 'atait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu 'ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang afdal bacaannya ini. Adapun minimalnya doa kunut, yang penting di situ ada apa namanya, doa dan sana. Yang penting doa dan sana. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan yang penting doa saja. Ya. Jadi kalau menurut Ramli, doa dan sana, sehingga doa kunut tercapai kesunahan dengan mengucapkan Allahumma firli ya ghafur misalnya. Udah itu selesai. Jadi kalau imamnya enggak kunut tuh, antum kalau mau kunut tuh bisa. Itu enggak ketinggalan kalau cuman Allahumma firli ya ghafur. Ainda Ibnu Hajar, Allahumma firli sudah dianggap kunut gitu. Jadi enggak panjang-panjang, jadi enggak usah bingung. Kalau imamnya enggak kunut tuh masih bisa kunut. Kalau antum meyakini, kita meyakini kunut tuh sunnah. Karena ini kan masalah ijtihadiyah penilaian hadis kan. Dalam masalah apa? Masalah hadis. Ya sehingga yang tidak memahami ini mungkin jadi berlebihan, oh enggak musala di sana, imamnya enggak kunut misalnya. Nah, atau mungkin kerepotan di Masjidil Haram enggak kunut. Padahal masih bisa kunut dengan yang minimal. Wa yaqulu fi ruku'i, dan kemudian atau juga ada kunut di kunut witir ya di separuh kedua, separuh terakhir bulan Ramadan. Wa yaqulu fi ruku'i subhana rabbiyal azimi wa bihamdi salasan. Nah, ini berarti sunah bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ini sunah. Nah, kalau kita rukuk enggak baca apa-apa, sah enggak salatnya? Ya, sah. Yang penting tumakninah. Karena fardunya rukuk dan tumakninah. Enggak ada kewajiban membaca tasbih dalam mazhab. Wa fi sujudi, atau tasbihnya minimalnya adalah tercapai kesunahan adalah satu kali ya. Tapi kalau yang sempurna tiga kali. Wa fi sujudi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi salasan. Ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi salasan. Wa yadau fi sujudi rukbataihi summa yadaihi summa jabhatahu wa anfahu. Tata cara meletakkan anggota sujud yaitu meletakkan kedua lututnya dulu, kemudian kedua tangannya, kemudian jabah, kening, dan hidung. Jadi kalau tata cara sujud ya, turun ke sujud itu lutut dulu ya, bukan tangan dulu, tapi lutut dulu baru tangan. Dan ini ada khilaf. Wayakulu baina sajdataini rabbi filli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Wasuna jalsatu al-istirahati, disunahkan duduk istirahat. Baik itu orangnya lemah ataupun kuat, ini dalam mazhab tetap disunahkan duduk istirahat. Baik itu sholat wajib atau sholat sunnah. Karena hadisnya sahih ya, tidak ada yang menentang atau yang bertentangan secara zahir dengan hadis tersebut. Sehingga ini agar maksimal kualitas sholat kita, maka lakukan duduk istirahat. Itu sebelum apa? Duduk istirahat apa? Duduk apa? Ketika ingin bangkit di rakaat berapa? Kedua dan keempat ya. Bangkit ke rakaat kedua atau keempat. Sehingga di situ, sehingga apa? Ada duduk semua kan itu sebelum bangkit. Ini adalah duduk ringan, yaitu lebih ringan daripada duduk di antara dua sujud. Ini ada di sini ya. Tusanu jalsatul istirahati fil ula wasaniyah min ghairil maghrib. Ya. Di kedua dan ketiga. Di rakaat kedua bangkit ke apa? Rokat kedua dan ketiga. Waisanu Ketiga ya, fil ula wa salisah, ketiga afan. Dikeliru ngomong kedua. Kecuali maghrib, kalau maghrib itu rakaat ketiga apa? Salam kan, tidak bangkit ke rakaat keempat, karena tiga rakaat. Wa yusanu at-tasyahudu al-awalu, disunahkan tasyahud awal wal qu'udu lahu, dan duduk untuk tasyahud awal. Maka tasyahud awal hukumnya sunnah, bukan wajib. Kemudian juga duduk saat tasyahud awal. Wa sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi fi tasyahud al-awal. Tasyahud awal duduknya sama sholawat pada nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sholat pada keluarga nabi di tasyahud awal tidak disunahkan. Yang disunahkan itu sholawat pada alu nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir. Tasyahud awal, duduk tasyahud awal, sholat pada nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya, kemudian wafil kunuti sholawat di kunut. Ketika kunut kan ada sholawatnya ya, setelah selesai membaca doa kunut tadi kemudian bersholawat. Hanya ini tadi semua adalah sunnah ab'ad ya, nanti ada ya, coba kita lihat di baros setelahnya. Wal iftirasu fi jami'il jalasati, duduk iftiras di semua duduk dalam sholat. Watawaruku fi tasyahudi al-akhiri, dan tawaruk di duduk yang terakhir, yaitu yang setelahnya salam. Kalau iftiras maka pantat menduduki telapak kaki kiri ya. Kalau tawaruk pantatnya menduduki lantai atau tanah. Nah, duduk dalam sholat itu iftiras, semua iftiras kecuali duduk tasyahud akhir yang setelahnya salam. Sehingga kalau nanti sebelum salam ada sujud sahwi, maka tidak tawaruk. Nah, iftiras dulu baru sujud sahwi, dua kali kan, baru tawaruk baru salam. Jadi tawaruk, duduk dilakukan tawaruk ketika setelahnya adalah salam. Wa yusanu fiha nadzuruhu ila maudi'i sujudihi, disunahkan yaitu melihat tempat sujud ketika sholat. Ya, di semua sholat, meskipun sholat jenazah dan meskipun di Ka'bah. Kemudian kecuali ketika tasyahud kemudian sudah mengucapkan illallah ya. Asyhadu alla ilaha illallah ya, berisyarat dengan jari telunjuk di situ, maka pandangan diarahkan ke jari telunjuk sampai nanti berdiri dari tasyahud awal atau sampai salam. Wa yusanu, disunahkan pula al khusyu'u fi shalah, dalam salat. Khusyuk ini hukumnya sunnah, sehingga kalau tidak khusyuk ya tetap sah, tapi kurang pahalanya. Di menghadirkan hati dan tenangnya anggota badan. Sehingga kalau di syarat disebutkan huduru al qalbi wa sukunul jawari. Jadi ada sukun jawari. Ya, berarti khusyuk di sini dua. Hatinya juga anggota badan. Kalau sholat kok utak-utik kayak gini gitu kan. Gimana? Banyak gerak gitu kan. Nah, enggak berturut-turut. Kalau berturut-turut batal kan. Tapi kita lihat ada yang masih kayak gini-gini, mainan gini. Gimana? Nah, ini tentunya akan mengganggu kekhusyuan. Jadi kalau kita hatinya itu kok masih susah, minimalnya anggota badannya itu diem gitu loh, nggak banyak gerak. Nah, itu usahanya itu dulu. Kalau sudah hatinya kesana kemari, anggota badannya gerak, ya sudah itu Sudah hilang kan kekhusuannya. Ini pendapat mu'tamad, khusyuk bukan syarat sah sholat. Tapi ada wajah dalam mazhab menjadikan syarat sah sholat. Artinya yang menjadikan syarat sah sholat, di dalam sholat harus ada khusyuk meskipun sedikit. Nah nanti sah. Kalau sholat dari awal sampai akhir gak ada khusyuknya, menurut mu'tamad sah. Menurut wajah pendapat ini gak sah. Kalau gak ada khusyuknya sama sekali. Kemudian disunahkan tadaburu qiraati wa dzikri, mentadaburi qiraat dan zikir. Ini juga hukumnya sunnah. Jadi memahami makna-maknanya secara global dan secara rinci. Ya, agar tujuannya ini sebenarnya di antaranya agar tidak sibuk dengan yang lain. Kalau kita mentadaburi ayat atau zikir, maka fokus di situ. Tapi kalau kita enggak mentadaburi, kita baca pikirannya kemana-mana. Nah, sehingga ini bisa menjadi tips ya, dari para fuqaha agar pikiran enggak kemana-mana, pahami makna-makna ayat dan zikir. Nah, itu bisa dicoba ini. Ini faedah penting. Karena ini sholat nih, ibadah yang agung. Ya, karena ya kita kan sering diganggu setan ya. Ketika sholat malah ingat yang lupa, gitu kan? Malah ingat yang lupa. Makanya ada kisah menghadap seorang madhab Imam Abu Hanifah. Nah, kemudian dia mengeluhkan suatu yang tidak dia lupakan atau seperti itu. Kamu sholat aja, nanti kamu bisa ingat. Karena setan itu ganggunya seperti itu. Nah, ketika enggak sholat tuh malah enggak ingat. Sholat malah muncul ide. Oh, ini mau gini, mau gini, mau gini, seperti itu. Malah ingat, oh ya tadi itu kurang ini. Oh, ini tadi ketinggalan di sini. Nah, itu. Nah, ini caranya gitu. Dan semua sholat tadi sebutkan, semua sholat jangan sampai kosong dari zikir kan, baik itu bacaan Al-Quran atau zikir-zikir. Nah, kemudian agar tidak pikiran kemana-mana, itu dipahami maknanya. Ketika kita takbir, pahami, baca Fatihah, baca surat, takbir lagi, tahmid dan seterusnya, sehingga pikiran akan sejajar selaras dengan apa yang diucapkan. Ya, sehingga dari sini juga nanti mungkin yang agak problem ketika imamnya baca panjang. Nah, kita nggak tahu nih artinya apa gitu. Ya, maka ini juga motivasi untuk membaca terjemah minimalnya, sehingga terjemah tafsir ketika imam baca panjang itu kita, oh ini maknanya demikian. Ya, karena kalau kita baca sendiri kita bisa pilih ayat-ayat yang kita paham itu kan, biar bisa meresapi, nah, lebih khusyuk. Tapi kalau kita jadi makmum, nah, sholat jahar, imamnya baca surat apa nggak tahu juga kita, apalagi artinya apa. Nah, itu kan nanti perlu lebih konsentrasi khusyuknya. Kemudian disunahkan untuk memperpanjang qiraah yang pertama, wa tatwilu qiraati raqatil ula ala tsaniyah. Jadi ini qiraah bacaan yang pertama itu lebih panjang dari yang kedua. Ya, karena di antara hikmahnya apa? Semangatnya itu kalau di rakaat pertama lebih tinggi. Ya, itu kan seperti itu sudah makruf ya. Salat juga seperti ini kata para fuqaha. Di rakaat pertama lebih apa? Semangat. Kita belajar gitu kan. Ya, awal-awal banyak yang datang, lama-lama kurang, tinggal satu. Dan itu. Dan itu seperti itu sudah menjadi kebiasaannya ya. Pokoknya yang paling ramai itu pas daftar. Daftar tuh enggak banyak mikir, pokoknya yang penting daftar gitu. Ada pembukaan program, daftar pokoknya. Tah punya waktu tuh maksudnya daftar dulu. Nanti mau tes kadang mikir dulu lah. jadi ikut enggak? Ya, masih mikir. Setelah diterima, ya awal-awal ada yang sudah kendor, sudah ada yang masih semangat. Habis itu turun, enggak ada kabar, ya. Nah, seperti itu. Nah, ternyata para pokok juga sebenarnya sudah dari dulu gitu. Bahkan di sholat di rakaat pertama lebih semangat sehingga apa? Bacanya lebih panjang. Allahu a'lam bishawab. Wa tukhulu binasatin wa farahi qalbin, ini juga tips ya. Kesunan juga tips agar sholatnya maksimal, khusyuk. Caranya dengan semangat ya. Masuknya itu dengan semangat, tidak apa? Males. Karena Allah berfirman, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang weh, munafik ya. Nah, ini mau sholat tuh disiapkan semangat. Kemudian ya, sehingga ketika mau sholat belum masuk waktunya itu kita siap-siap dulu gitu. Siap-siap dulu apa yang perlu disiapkan, mau ke kamar mandi dulu, ditata bajunya ya, sebelum azan itu sudah kita persiapan ya, sehingga pas azan kita sudah berangkat. Nah, kalau bisa sebelum azan kita sudah di masjid gitu loh. Nah, sehingga ada rasa semangat, tidak belum azan main-main dulu. Nah, sudah azan, azannya lama iqomahnya. Biasa tempat-tempat kita yang apa? Ya mohon maaf ya, di lingkungan kita lama biasanya. Sudah 17 menit, 20 menit, 25 menit. Nah, saya kadang jaga ke, wah masih azan, masih bisa mandi, masih bisa makan, masih bisa main-main ya. Sehingga meskipun lama iqomahnya, ini kalau gak ada semangat ya gak bisa juga dapat shof awal. Karena kebiasaannya dijagakan dia apa, di teni itu iqomahnya itu loh. Iqomahnya itu masih lama, jadi datangnya nanti gitu loh. Nah, coba diperhatikan ya, seperti itu. Sehingga apa? Nanti dilihat tuh kalau masjid ya. Kalau antum mudah dapat shof pertama, berarti ini kurang semangatnya. Ya. Kok dapat di masjid dapat shof pertama tuh gampang. Datang kayaknya belakang-belakangan masih kosong shof pertama itu. Itu. Baru nanti sudah rakaat pertama takbiratul ihram, baca Fatihah, dul banyak-banyak. Tahu-tahu sudah selesai salam, wah banyak sekali gitu. Nah, ini kan perlu dipikirkan. Ya. Nah, kalau masjid kita susah dapat shof pertama, berarti itu jamaahnya bagus. Ya, berarti pada semangat. Nah, sebagian masjid ada seperti itu. Jadi, belum azan sudah pada datang. Nah, sudah pada sholat, duduk, nah, seperti itu. Jadi enggak nunggu azan mereka yang datang itu. Apalagi nunggu iqomah. Azan aja sebagian orang enggak nunggu, tidak menunggu azan. Jadi datang dulu, sehingga antum coba di seperti itu kan kita ya. Ya. Ini kan perkara yang bisa kita atur, ya, berkaitan dengan kemaksimalan kualitas sholat. Jadi bisa kita targetkan misalnya, pokoknya kalau mau azan azan kita sudah di situ lah gitu. Mau azan azan kita sudah di situ. Nah, minimalnya. Nah, atau paling enggak sebelum dia selesai azan sudah di situ. Ya. Pokoknya jangan sampai muazin selesai azan kita belum sampai di masjid. Ya. Pasang-pasang target kayak gitu loh Mas. Kayak orang bisnis kan ada target-target. Ibadah juga. Ya. Kemudian kita biasakan seperti itu agar bisa apa? Maksimal. Ya. Jangan kita sudah belajar banyak fikih, kesunahan-kesunahan sunat macam-macam. Ini fadilah ini macam-macam. Dan dampaknya itu apa yang seperti Anas sampaikan kemarin ya. Malah kalah sama orang awam ya. Orang awam enggak belajar agama, rajin tunduk-tunduk ke masjid, datang belum azan gitu kan, enggak tahu ilmunya, padahal enggak tahu keutamaan sholat awal. Nah, kita sudah tahu belakang-belakang. Nah, gimana? Belakang-belakang sudah mukomat baru datang. Terus berdoanya kapan? Kita mau berdoa itu setiap hari kapan? Padahal banyak diantara kita setelah sholat tidak mau doa atau tidak tahu kalau nggak mengangkat tangan apa nggak doa ya setelah sholat. Yang afdal antara azan iqomah, tapi datangnya telat terus. Iqomah baru datang, doanya kapan gitu kan? Itu kan harus kita pikirkan. Pak doanya pas tahajud saja. Nah, kalau sering telat ya setelah sholat bisa berdoa. Ya, meskipun tidak mengangkat tangan, kalau memilih pendapat tidak boleh angkat tangan. Atau angkat tangan menurut pendapat yang boleh angkat tangan. Jadi doa itu penting. Wa dukhulu dukhuluha bi faraghi qalbin. Ya. Ini juga kesunahan dan tips dari para fuqaha, bahasanya dikosongkan hatinya. Kalau enggak akan kacau. Ya, dalam sholat mikirkan macam-macam. Ya. Jadi kalau sebelum sholat jangan banyak debat, ya. Buka medsos, debat, komen macam-macam, nanti sholat mikir. Tadi mau dibalas bagaimana ya? Ah, itu makanya dikosongkan nanti. Jangan buka-buka macam-macam kalau sholat, ditenangkan. Nah, ini tata cara seperti itu ya, biar anu. Karena biasanya kalau orang debat, diskusi nanti kan kebawa kemana-mana. Oh, saya lupa tadi bantahnya harus demikian. Kenapa enggak terpikirkan? Ya? Pas sholat malah ketemu bantahannya. Nah, ini enggak boleh ya. Mikir ke masalah fikih aja enggak boleh gitu dalam sholat itu. Para ulama mengatakan demikian. Maka suratu ad-du'a fi sujud. Kemudian banyak doa ketika sujud. Faslun wa tabtulu as-salatu bil kalami al-kasiri. Batal sholat dengan yaitu perkataan yang banyak meskipun lupa ya. Perkataan yang banyak meskipun apa? Lupa. Ya, dalam hal batalnya sholat dengan perkataan ini, jika dia sengaja dan tahu keharamannya, maka batal sholatnya jika dia mengucapkan dua huruf berturut-turut meskipun tidak memahamkan. Tapi kalau dia tidak sengaja atau keceplosan atau enggak tahu, jahil yang diuzur, misalnya barusan masuk Islam atau jauh dari lingkungan para ulama, atau dia lupa dalam keadaan sholat, kalau dia sedikit secara uruf maka gak batal. Jadi kalau lupa ceplosan sedikit gak batal, tapi kalau banyak tetap batal. Sedikit itu ada yang mengatakan adalah 6 kata ya. Menurut Ibnu Hajar 4 kata, menurut Al-Qalyubi 6 kata. Tapi kalau dia mengucapkan satu huruf saja, ini maka tidak membatalkan meskipun sengaja. Tapi ada syarat-syaratnya, diantaranya bukan memahamkan. Tapi kalau hurufnya memahamkan satu kata ki, ai, fi, nah ini bisa batal. Wal ukli wal al kasir. Atau satu tambahan, bahasanya perkataan berupa Al-Quran, zikir, doa, ini enggak membatalkan. Zikir, kemudian apa? Al-Quran, doa tidak membatalkan sholat. Baca tasbih, baca tahmid. Kecuali ada khitab ya. Ya. Misalnya yarhamukallah, ada khitab. Kamu, nah itu batal. Tapi kalau yarhamuhullah, nah tidak ada khitab, enggak batal. Sebelahnya bersin tahmid kita jawab yarhamukallah batal. Kalau yarhamuhullah tidak. Wal ukli al kasiri dan surbi juga. Ukli itu adalah bukan makan tapi masuknya makanannya, masuknya makanan yang banyak. Masuk makanan banyak meskipun dia lupa. Wal fi'li al-kasiri, gerakan yang banyak, contoh gerakan banyak, kasalasi khotawatin, yaitu 3 kali langkah. Wasalasi dorobatin mutawaliyatin, 3 kali pukulan berturut-turut. Wabidorbati al-mufritoti, kemudian pukulan yang berat. Walwasbati al-fahisati, melompat yang berat. Ini al-wahisah ini dia hanya sifat yang ini ya, yang melekat. Artinya kalau wasbah itu biasanya berat, melompat itu sesuatu yang berat. Semua anggota tubuhnya kan apa? Ikut gerak, itu batal. Melompat itu batal. Pukulan berturut-turut, nah, 3 kali batal. Langkah juga. Sehingga di sini kalau gerakannya itu 3 kali nggak berturut-turut, nggak batal. Artinya gerakan pertama dan kedua terputus. Sehingga kalau melangkah, maka agar tidak berturut-turut, ya, mau melangkah ngisi soft depan, maka berhenti dulu. Ya. Satu langkah, misalnya satu langkah. Misalnya. Nah, kalau 3 langkah, 1, 2, 3. Nah, ini sudah 3 langkah terus-terus. Biar berhenti dulu itu terputus. Itu kalau langkah atau gerakan-gerakan tangan juga demikian. Kalau sedikit tidak mengapa, meskipun sengaja. Dalilnya adalah bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggendong Umamah ya, Umamah binti Zainab, digendong kemudian nanti diletakkan, digendong itu dianggap sedikit. Itu dalil bahasanya itu sedikit gitu. Ya, karena di sini ada aturan-aturannya karena kapan dianggap sedikit dan banyak ya. Ini tadi karena terputus. Kalau terputus itu enggak apa-apa, enggak berturut-turut. Gendong itu terputus nanti. Gendong. Kemudian ketika sujud diletakkan sudah terputus kan? Nah. Ini diambil lagi satu gerakan. Bangkit. Terus masih dipegang. Diletakkan, nanti putus lagi. Nah, ini ada terputusnya. Dan gerakan di sini ada gerakan anggota besar seperti tangan, kemudian kaki, kepala, ya. Tapi kalau gerakannya anggota kecil, anggota badan yang ringan, jari-jari gerak-gerak, ya. Ini mata, bibir, ya. Dan seterusnya, zakar, kemaluan dan seterusnya. Maka ini tidak, meskipun banyak. Wa intakala mabikala min kolilin nasian, jika dia berbicara dengan perkataan yang sedikit lupa, au akala kolilan nasian, atau makan sedikit lupa, au zada ruku'an, au sujudan nasian, lam tabtul bidzalika wasajada lisahwi. Jika dia, yaitu berbicara ya, dengan perkataan yang sedikit, dia sedikit lupa, kemudian makan sedikit lupa, atau menambah ruku atau menambah sujud dalam keadaan lupa, sholatnya tidak batal dan dia sujud sahwi. Ini diantara apa sebab sujud sahwi. Nanti ada pembahasan tentang sujud sahwi ya. Diantaranya sebab sujud sahwi itu adalah suatu yang kalau dilakukan sengaja itu batal, maka kalau tidak sengaja tidak batal dan dia disunahkan sujud sahwi. Misalnya menambah sujud sengaja batal, nggak sengaja nggak batal, tapi sunnah sujud sahwi. Ini diantara satu sebab yaitu disunahkannya apa? Sujud sahwi. Wa yustahabu faslun, wa yustahabu sujudu sahwi, disunahkan sujud sahwi, wa huwa sajdatani qubaila salam. Yaitu dua sujud, sujud sahwi dua sujud sebelum salam. Dalam mazhab ini semuanya sujud sahwi sebelum salam, tidak ada yang setelah salam. yaitu ketika apa? Inda tarki tasyahudi al-awali, ketika meninggalkan tasyahud awal. Wa sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan sholawat pada nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud awal. Wa tarkil kunuti fi subhi, wa sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, kunut subuh dan sholawat di kunut subuh. Wal qiyami fihi, dan berdiri ketika kunut. Nah, ini sampai di sini ini namanya sunnah ab'ad. Jadi di dalam sholat ada fardu atau rukun ya, yang kita sebut kemarin 17. Kalau tumakninah dihitung 4. Kalau tumakninah tidak dihitung tapi sudah nempel di rukun-rukun, maka 13. Kemudian adanya sunnah. Sunnah dibagi 2, ab'ad sama hay'ah. Kalau ab'ad ini secara globalnya adalah tasyahud awal kemudian kunut ya. Tapi kalau kita rinci, ada tasyahud awal, sholawat pada nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud awal, kunut subuh, kunut witir separuh Ramadan terakhir, sholawat pada nabi dan keluarga nabi, sahabat nabi, kemudian berdiri saat kunut, sholawat pada keluarga nabi di tasyahud akhir. Nah, ini sunnah ab'ad. Kalau dirinci sekitar 20-an, sekitar sampai 20-an. Tapi secara global adalah hal-hal yang ada di tasyahud awal dan hal-hal yang ada di kunut ya, termasuk berdirinya. Itu kalau ditinggalkan, meninggalkan sunnah ab'ad, maka ini disunahkan sujud sahwi. Hukumnya sunnah. Jadi sunnah ab'ad itu menyerupai apa? Rukun ya. Jadi levelnya lebih berat, ditekankan daripada sunnah hay'ah. Kalau sunnah hay'ah selain tadi mengangkat tangan, takbir intiqal, membaca tasbih dan seterusnya. Kemudian wal kalami al qalilil nasyan. Ini tadi disunahkan sujud sahwi, al kalam al qalil nasyan. Perkataan yang sedikit lupa, wa ziyadati ruknin fi'liyin nasyan, menambah rukun fi'li, rukun gerakan. Dia lupa, wal ukli al qalili nasyan, kemudian masuknya makan sedikit lupa. Karena lupa disunahkan sujud sahwi. Kalau kalam kasir gimana ini? Sunnah sujud sahwi enggak? Batal enggak kalau kalam al kasir tadi? Di pembatal tadi sudah kita baca. Batal ya, al kalam al kasir meskipun lupa batal. Ngomong banyak, ngobrol, saya lupa kalau sholat, nah batal. Karena banyak, masuk sampai lama gitu. Nah, kemudian apalagi masuk makanan banyak. Nah, ini juga tadi ini kalau sedikit ya, sedikit sujud sahwi. Kalau banyak gimana? Uklu al-kasir batal meskipun lupa. Ngomong banyak batal meskipun lupa. Makan banyak batal meskipun lupa. Kalau sedikit disunahkan sujud sahwi kalau lupa. Wal uklu al-qalili nasyan. Watajibu mutaba'atu al-imami fihi, wajib mengikuti imam dalam hal yaitu sujud sahwi. Kalau imam sujud sahwi maka dia ikuti imamnya. Kalau sajada li sahwi nafsihi au takhallafa an sujudihi imami amidan aliman bitahrim batalat salatuhu. Kalau dia sujud karena lupa dirinya yang dia lakukan, atau dia takhallafa an sujudi imamihi, dia enggak sujud, imamnya sujud dalam keadaan sengaja dia tahu keharamannya, maka batal sholatnya. Jadi kalau dalam berjamaah, kalau dia ada sahwun, makmum, ini enggak sujud sahwi, karena yang nanggung imam. Ya. Yang nanggung apa? Imam. Misalnya lupa enggak tasyahud, ya. Nah ini yang bukan rukun ya, bukan rukun. Kalau rukun enggak bisa. Ini yang tadi sahwun. Ya. Ini nanti dia enggak perlu sujud apa? Sahwi, karena ditanggung oleh imam. Ya. Sahwunya ditanggung oleh imam. Faslun wa yustahabu sujudu atilawati lilqari'i wal mustami'i wasami'i. Adapun bacaan untuk sujud apa? Sujud sahwi bisa seperti bacaan ketika salat, meskipun ada bacaan lain yang kita lihat di Fathul Mu'in ada misalnya subhanalladzi la yanamu wa la yashu atau semisal dengan itu. Tapi kata An-Nawawi itu ya adalah sama, bisa sama dengan bacaan ketika sujud salat yang lain. Wa istahabu sujud tilawati lil qari'i wal mustami'i wasami'i. Disunahkan sujud tilawah bagi al-qari', dia yang membaca, wal mustami', orang yang mendengarkan. Mustami' itu sengaja mendengarkan. Kalau sami', orang yang tidak menyengaja mendengarkan. Jadi dia lewat apa-apa terdengar ya. Terdengar atau mendengar saja. Kalau mustami' dia memang menyengaja. Fi arba'a asyrata ayatan, di 14 ayat, yasjuduha al-imamu wal-munfaridu, yaitu imam dan makmum juga melakukan sujud tersebut. Dan di sini ada syarat-syaratnya, di antaranya qira'ahnya harus masru'ah, disyariatkan. Kalau qira'ahnya haram maka tidak. Misalnya orang junub baca Al-Qur'an, nah itu haram. Kemudian qira'ahnya memang sengaja, bukan bacaan orang tidur misalnya. Kemudian membaca semua ayat sajadah, bukan misalnya satu huruf saja, maka enggak bisa, enggak boleh. Kemudian yang baca satu orang, waktunya sama, kemudian bukan di sholat jenazah, kemudian jedanya tidak panjang antara akhir ayat dengan sujud. Jadi ketika sudah akhir ayat, maka dia segera sujud, enggak kemudian main-main apa duduk, oh tadi mendengar, ah sekarang sujud. Nah sudah panjang enggak bisa jedanya. Kemudian tidak dibaca di waktu-waktu terlarang yang sudah kita pelajari, yaitu dengan maksud untuk sujud di waktu tersebut. Kemudian sujud tilawah ini kan bisa ketika sholat dan di luar sholat. Nah ketika di dalam sholat, syaratnya dia bukan makmum. Artinya kalau makmum mengikuti imam ya. Imamnya enggak sujud, dia sujud sendiri. Nah bisa batal ya, menyelisih penyelisihan yang berat. Kemudian tidak boleh memaksudkan membaca untuk sujud saja. Ah mau membaca surat ini untuk sujud tilawah, nah, itu enggak bisa, enggak boleh. Jadi dimaksudkan enggak boleh murni untuk sujud. Ah membaca ayat ini murni untuk sujud, enggak boleh. Di 14 ayat tadi, 2 di surat Al-Had, kemudian yang lainnya di Al-Araf, Ar-Ra'du, An-Nahl, Al-Isra, Maryam, Al-Furqan, An-Naml, Sajadah, Fusilat, An-Najm, Al-Insyiqaq, kemudian Iqra. Adapun di surat Sad di situ adalah sujud syukur, bukan sujud tilawah. Yasjuduha, yaitu sujud tilawah, al-imam wal munfarid, dengan syarat ya bukan membaca, bukan sujud bacaannya orang lain. Jadi sedang jamaah, kemudian ada dengar orang lain baca ayat sajadah, kemudian sujud, nah ini enggak boleh ya, batal kalau dia tahu sengaja. Jadi harus bacaannya yang sholat tersebut. Jadi dia nanti bacaannya siapa? Imamnya itu, bukan bacaan orang lain selain orang yang sholat. Wala yasjudu al-ma'mumu litilawati ila idza sajada imamuhu. Nah ini. Kalau makmum harus ngikut imamnya. Nah. Harus ngikut imamnya meskipun makmum tidak mendengar bacaan imam. Jadi imam sujud dia sujud, imam tidak sujud tilawah, makmum juga tidak. Fa'in sajada tuna imamihi, kalau dia sujud tapi imamnya tidak, maka batolat sholatuhu, jika dia tahu dan sengaja, karena masuk kategori mukhalafah fahisah. Kalau makmum itu nanti melakukan mukhalafah fahisah, batal penyelisihan yang berat. Ini imamnya enggak sujud, dia masuk sujud, atau imamnya sujud dia enggak sujud. Ini kan perbedaan gerakannya itu, bentuknya itu besar. Ini mukhalafah fahisah. Adapun kalau di luar salat ya, juga disyaratkan sebagaimana dalam salat harus suci, menutup aurat, menghadap kiblat, dan syarat-syarat yang lain. Di kalau musuh tilawah kok enggak punya hadas, ya, kok enggak punya taharah, enggak suci, maka tidak boleh. Ya, harus wudu terlebih dahulu. Jadi wudu dulu baru nanti sujud. Ya. Ya nanti bisa disunahkan atau bisa membaca sajadah wajilil ladzi khalaqahu wasaqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Rukun sujud tilawah di luar salat, satu niat sujud tilawah, dua ada takbiratul ihram, kemudian sujud, kemudian duduk, kemudian salam. Jadi kalau di dalam mazhab ini sujud tilawah ada takbiratul ihram juga. Takbiratul ihram, kemudian sujud, kemudian duduk, kemudian salam. Kalau dalam sholat kan cukup ya rukunnya sujud saja. Faslun wa tabtulu as-salatu khalfa al-al-fahi. Ini tentang sholat berjamaah. Sholat batal, sholatnya batal ketika sholat di belakang imam yang al-sal atau al-arad. Atau sebelum itu, yang pertama imamnya tidak boleh yang umi ya, tidak bisa membaca al-fatihah dengan benar. Jadi kalau imamnya gak bisa membaca al-fatihah dengan benar, makmumnya kok bisa, ya mungkin dia bisa baca Fatihah dengan benar, yahsun, maka batal sholatnya makmum. Kecuali imamnya itu ya uminya tidak bisa mengucapkan satu huruf, makmumnya juga satu huruf, hurufnya sama ya. Misalnya imamnya enggak bisa huruf sin, makmumnya sin juga enggak bisa, maka sah ya, seperti itu. Meskipun nanti diganti dengan huruf yang berbeda. Jadi umi itu adalah yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, yaitu tidak bisa mengucapkan huruf di dalam Al-Fatihah dengan benar. Kemudian Al-Sad, yaitu mengganti huruf dengan huruf yang lain tanpa ada idgham. Misalnya huruf H Alhamdu dibaca H Alhamdu. Nah, ini Al-Sad. Kemudian Al-Arad mengidghamkan bukan pada tempatnya, plus diganti. Mustaqim sinnya diganti tak menjadi muttaqim. Nah, ini tabtulu as-shalat, sholatnya batal. Kemudian tidak boleh juga kalau apa, bermakmum pada makmum. Nah, ini ada makmum, kemudian ada imam, ada orang datang, nah, saya mantap dengan makmumnya ini, bagus orangnya, jadikan imam, padahal dia makmum. Soalnya imamnya itu anak enggak setuju, anda kurang bagus. Nah, ini lebih mantap. Nah, meskipun jadi makmum enggak apa-apa lah, tak jadikan imam. Nah, itu enggak boleh. Enggak sah nanti. Dia jadi makmum kok suruh jadi imam. Itu maka di sini disebutkan wa khalfa al-ma'mum. Juga tidak sah bermakmum pada orang yang diragukan apakah dia itu imam atau makmum itu. Misalnya disebutkan ada dua orang sholat, yang imamnya yang mana gitu, gitu. Enggak, ya, mungkin dia ragu-ragu, mungkin enggak sah kalau ngikuti salah satunya. Wa khalfa al-muhtis wal junubi wal kafiri. Jadi yang pertama tadi umi, kalau imamnya umi enggak sah, sedangkan makmumnya yasun. Termasuk di situ apa tadi, bagian dari di situ contohnya al-alsad, al-arad. Kemudian yang kedua tidak boleh bermakmum pada makmum. Ya. Kemudian yang ketiga tidak boleh seorang itu bermakmum pada imam yang dia yakini dia itu batal. Ya. Contohnya ini, bermakmum pada orang hadas. Ya. Hadas apa? Asghar ataupun akbar di sini kan, khalfal muhdis, kalau muhdis itu hadas kecil. Ya. Wal junub hadas besar. Ini kita lihat dia itu tadi apa? Apa? Kalau dalam mazhab misalnya dia tadi itu menyentuh istrinya, pegang-pegang tangan gitu. Habis itu langsung ke masjid jadi imam. Wah, padahal kita meyakini apa? Batal ini. Boleh enggak ini? Jadi tidak boleh bermakmum pada imam yang makmum itu yakin imamnya batal. Habis buang air kecil, dia enggak wudu, langsung sholat jadi imam. Ini enggak boleh. Atau kalau kita meyakini persentuhannya kulit itu membatalkan, kok dia kemudian bersentuhan kulit, menyentuh kulit istrinya, habis itu kemudian tidak wudhu lagi, dia sholat, maka tidak boleh kemudian bermakmum, karena kita yakin dia batal. Kita tidak boleh mengikuti orang yang sholatnya batal. Dengan syarat kita tahu ya, kalau tidak tahu ya tidak masalah gitu kan. Ini kalau dia tahu, dia tahu bahasnya imamnya batal. Kalau enggak tahu bagaimana? Kalau misalnya imamnya taunya setelah makmumnya tahu setelah selesai. Jadi setelah selesai kemudian imamnya mengumumkan, "Mohon maaf jemaah, ternyata saya tadi itu belum mandi wajib. Tadi saya itu junub." Wah, bagaimana ini? Jadi dia itu makmumnya tahu setelah selesai apa? Salat. Maka di sini fala tajibu alai al-i'adah, tidak wajib kemudian mengulangi bagi makmum tadi ya, karena dia tidak taksir ya. tidak taksir itu dia enggak ceroboh kan, enggak mungkin kita susah kemudian tanya, "Pak Imam, antum punya hadas enggak ini? Nah, itu kan enggak bisa kan? Nah, enggak bisa itu sehingga karena susah dia enggak taksir. Kemudian sholat di belakang orang apa? Kafir. Nah, kafir jadi imam. Majnun, gila. Nah, kalau ini nanti ya maka wajib mengulang sholatnya. Kalau seperti ini ya, kafir kemudian majnun. Jadi karena kalau sepertinya harusnya tahu gitu. Harusnya tahu. Kalau hadas itu susah dideteksi. Ya, dideteksi susah ya, enggak kelihatan, tapi kalau orang kafir, orang gila itu bisa gitu. Alasannya seperti itu. Kemudian wa khalfa man ala badanihi aw sawbihi najasatun. Nah, tidak sah kalau imamnya ini adalah di badannya atau bajunya ada najis ya. Yang najisnya nampak ya. Nampak itu kalau diperhatikan terlihat, tapi kalau tersembunyi gak nampak maka tidak, karena susah apa diketahui posnya di dalam gak mungkin dilihat. Wa khalfa faqiti al-ma'i wa turab. Salatnya orang yang tidak punya air dan debu, artinya tidak punya thaharah karena enggak bisa wudu, enggak bisa tayamum ya. Makanya juga tidak bisa. Salatnya batal. Bermakmum pada orang yang tidak wudu dan tidak tayamum. Meskipun bagi orang yang mengerjakan memang disyariatkan mengerjakan ya. Dan meskipun makmumnya juga seperti itu ya. Berarti sholat sendiri-sendiri ya. Ini jika dia tahu sebelum sholat. Wala yusalli ar-rajulu khalfa al-mar'ati wal khumsa. Ya. Kemudian ini juga tidak bisa kalau laki-laki sholat di belakang perempuan atau khunsa. Khunsa punya dua jenis kelamin, tidak bisa ditentukan yang mana ya. Jadi ada beberapa gambaran nanti. Laki-laki imam, laki-laki makmum. Laki-laki imam, perempuan makmum. Perempuan imam, laki-laki makmum. Perempuan imam, perempuannya makmumnya perempuan. Imamnya khunsa, makmumnya khunsa. Imamnya khunsa, makmumnya laki-laki. Imamnya khunsa, makmumnya perempuan. Ya, kan variasinya, namanya formasinya seperti itu ya. Nah, kemudian dhobitnya itu, ya, kalau dituliskan nanti imamnya laki-laki, makmum laki-laki sah. Imam laki-laki, makmum laki-laki sah. Imam perempuan, makmum perempuan sah. Imam perempuan, makmum khunsa tidak sah. Imam perempuan, makmum laki-laki tidak sah. Nah, kan satu-satu gitu. Intinya, dhobitnya adalah imam itu semisal makmum atau lebih tinggi levelnya atau sempurna, maksudnya tinggi levelnya. Jadi levelnya kan gini. Laki-laki di atas perempuan. Ya. Kalau khunsa itu lebih tinggi daripada perempuan, karena khunsa ada kemungkinan laki-laki. Nah, jadi kalau nanti levelnya sama, sah. Levelnya lebih tinggi, sah. Levelnya lebih rendah, tidak sah. Ya. Misalnya imamnya khunsa, makmumnya perempuan, sah atau enggak? Sah. Karena apa? Level khunsa di atas perempuan, karena khunsa ada kemungkinan laki-laki. Sekarang kalau dibalik, imamnya perempuan, makmumnya khunsa, sah atau dia? Tidak sah, karena khunsa ada kemungkinan laki-laki. Pokoknya tadi sah ketika imamnya itu selevel dengan makmum atau levelnya lebih tinggi. Levelnya laki-laki khunsa, perempuan imro'ah. Faslun, apa ini? Surutu al-jama'ati sitatun, syarat-syarat berjamaah. Al-awalu alla yataqaddama ala imamihi, syarat sah jamaah. Tidak boleh, yaitu makmum itu mendahului posisi imam. Artinya posisi makmum tidak boleh lebih depan dari imam. Watu krohu musawatuhu, makruh kalau sama persis sejajar. Nah, makruh kalau sama persis sejajar. Wa yundabu takhalufu al-ma'mumi an imamihi yasiran, disunahkan untuk mundur sedikit. Ya, mundur apa? Sedikit. Ya, tadi yang pertama ini syaratnya apa? Tidak boleh lebih depan. Yang dianggap di sini adalah menjadi patokan depan belakang adalah tumit ketika berdiri. Kemudian kalau duduk pantat. Ketika berdiri tumitnya makmum, kalau lebih depan, nah ini enggak boleh. Ya. Tumit dengan tumit, bukan jari, karena kalau jari kadang ada yang panjang, pendek kan, tumitnya. Ya. Kalau sama sejajar, ya enggak apa-apa, tapi makruh. Lebih baik dimundurkan sedikit. Ya, sehingga ini tadi kalau dia sampai sejajar, maka ini kan makruh, maka menghilangkan fadilah berjamaah pada saat dia sejajar. Pas rukuk sejajar, nah, berarti keutamaan berjamaah pas rukuk ini enggak dapat. Jadi para fuqaha di sini mengatakan sholat berjamaah itu ada parsialnya, itu potongan-potongan gitu. Ya, jadi terluput bala kutaman berjamaah ketika pas sama tadi sejajar. Kemudian disunahkan tadi mundur sedikit. Tata caranya ya, ini untuk apa laki-laki. Jari jemari ini, jari jemari kaki itu mundur sedikit dari tumit imam. Jadi ini misalnya tumit, ini kan jari. Nah, segini. Nah, kalau seperti ini makruh. Kalau sunahnya ini jari-jari kaki, ini tumitnya imam, maka dimundurkan sedikit. Nah, tidak mundur sedikit berarti jari ujung jari makmum tidak sejajar dengan tumit imam. Tarik mundur sedikit. Kemudian wasan yang kedua. An yajma'uha masjidun aw salasu mi'ati dhira'in fi ghairihi, di dalam satu masjid ya, meskipun ini nanti berjauhan, asalkan masih dalam satu masjid maka tetap sah meskipun apa berjauhan. Misalnya ini imam di sini, misalnya antum sama teman antum berdua atau bertiga. Imam di sini, makmumnya di sana aja, pojok sana, gitu. Di sini kosong, gitu. Masih dalam satu masjid boleh, ya. Tapi kalau figuri masjid di luar masjid, maka berapa ini? 300 dirok. 300 apa? Dirok. 300 dirok berapa ini? Sekitar ya kalau separuhnya 150 meter ya. Nah, 150 meter. Enggak boleh lebih dari itu. Sehingga kalau misalnya imamnya di masjid, makmumnya di luar sana. Nah, maka asalkan tidak lebih dari 300 dirok, maka tidak mengapa. Meskipun terhalang dengan semisal jalan, masih sah dia ya, sholat apa berjamaahnya. Ini makmum di sini, kemudian imam di sini, makmumnya di luar masjid. Ini kosong ya, sopnya enggak bersambung maksudnya. Kemudian makmumnya di luar sana, maka dihitung dari depan masjid itu ya. Jadi apa, bangunan depan masjid itu sampai ke makmumnya. Bukan dari sini ngitungnya, tapi dari bangunan masjid yang apa itu depan situ, tempat masuk. Asalkan masih dalam satu masjid, maka tidak mengapa, dengan syarat dia kalau misalnya makmum berjalan menuju imam itu bisa. Bisa ya, artinya bisa berjalan meskipun dia ada berjalan muter, memalingkan apa, membelakang kiblat. Yang penting ada akses, dia nanti bisa menuju imam. Sehingga enggak boleh kalau misalnya tertutup ya, enggak ada akses sama sekali antara makmum dengan imam. Kemudian asal isu ayat lama intiqolati al-imami bi'an yarohu aw yaro ba'do al-ma'mumina aw yasma'ahu aw yasma'a al-mubalik. Dia mengetahui perpindahan imam, yaitu dengan cara melihat imam atau melihat sebagian makmum di belakangnya, atau mendengar suara imam atau mendengar suara mubalik, yaitu orang mengulangi bacaan imam. Warabi'u yang keempat, anyan wiyah aliktida abihi awil jamaah. Nah ini kemarin berkaitan dengan unsur-unsur niat. Ini tambahan. Kalau kemarin posisi tidak berjamaah, misalnya sholat fardu tidak berjamaah, maka ada memaksudkan fi'il yaitu usoli itu, kemudian ada fardiyah fardu, kemudian ta'yin zuhur misalnya. Nah kalau dia ini jadi makmum, harus ada niat jadi makmum ya. Harus niat jadi makmum. Ya nanti kalau misalnya itu niatnya ini adalah di tengah-tengah sholat, maka ini hukumnya makruh. Bisa, tapi makruh dan menghilangkan fadilah berjamaah. Kalau dia tidak niat menjadi makmum, tapi malah mengikuti gerakan imam, maka batal sholatnya. Karena dia namanya tala'ud. Jadi orang kalau enggak niat makmum itu, sholat itu enggak boleh mengikatkan pada imam ya. Kalau dia mengikuti gerakan imam, harus ada niat dia ingin menjadi makmum, dia menjadi makmum ya. Meskipun nanti ada perinciannya ya, tapi secara globalnya demikian. Ini enggak boleh kemudian dia mengikuti gerakan imam, imam ruku dia ruku, imam sujud dia sujud, dalam keadaan dia tidak niat menjadi makmum. Ini kalau makmum. Kalau imam tidak niat jadi imam, masih boleh, karena dia kan tidak ngikuti, diikuti. Tapi nanti tidak dapat pahala berjamaah, karena dia munfarid. Kecuali imam ini ketika sholat Jumat, maka wajib niat jadi imam. Kalau tidak niat jadi imam, tidak sah. Karena apa? Sholat Jumat tidak bisa dilakukan secara munfarid. Khusus untuk sholat Jum'ah, maka imam wajib niat menjadi imam. Wal khamisu yang kelima, antuwafiqo sholatuhu sholata imamihi. Sholatnya makmum harus berkesesuaian dengan sholatnya imamnya. Bentuknya itu harus sama. Kalau niatnya boleh beda, jumlah rokaatnya boleh beda, tapi bentuknya, gerakan-gerakannya harus sama. Contoh yang tidak sah, wala tasihu sholatul kusuf kholfa sholati al-maktubah. Nah, imamnya sholat wajib, dia malah sholat gerhana. Nah. Kemudian wakala kholfa al-janazah. Imamnya sholat jenazah, ya, dia malah sholat zuhur gitu, di belakangnya. Ya. Kemudian wala al-janazah itu kholfa subhi. Imamnya sholat subuh. Nah, makmumnya malah sholat jenazah. Ini kan beda, gerakannya beda. Sholat jenazah enggak ada ruku, sujud. Sholat gerhana itu rukuknya apa, dua kali, beda gerakan tadi loh. Asatisu yang keenam, an yutabi'ahu, mengikuti apa, makmum mengikuti imam. Karena di hadis disebutkan innama ju'ila al-imam liyuktamabih, imam dijadikan itu untuk diikuti. Sehingga falau taqaddama ala imamihi bi ruknaini fi laini, seandainya seorang itu mendahului imam dua rukun, ya, mendahului imam dua rukun meskipun bukan rukun panjang. Ini contohnya, makmum itu sudah menuju sujud, imamnya masih berdiri membaca Fatihah, ya, atau masih membaca, ya, ini masih membaca karena dia, wah ini lama bacanya, tak duluan saja gitu kan, masih membaca kelamaan, wah rukuk duluan, biar rukuk iktidal. Nah, kita mau sujud, ini di sini disebutkan mendahului dua rukun. Jadi imam masih berdiri baca, ya, baca Al-Qur'an. Kemudian makmum rukuk, imam masih berdiri. Nah, belum selesai. Makmum iktidal, imam masih berdiri. Kemudian makmum sudah mau ke sujud, imam masih berdiri. Ini namanya mendahului dua rukun, ya. Atau ta'akhara anhu bi ruknaini fi'liyaini bi ghairi udhrin. Ya, ini tadi tanpa ada uzur, ya. Ya, ta'akhara ketinggalan. Ketinggalan dua rukun fi'li, fi'il, gerakan tanpa ada uzur. Ya, tadi contohnya ya sama tadi. Makmumnya masih, karena makmumnya yang ketinggalan kan, ta'akhara. Makmumnya berdiri baca, imamnya sudah rukuk. Imamnya itidal masih saja berdiri, kemudian imamnya sudah mau selesai itidal, meninggalkan itidal, makmumnya masih berdiri. Ketinggalan dua rukun. Sehingga ketinggalan dan mendahului ini kita lihat di sini adalah rukun yang di tengah-tengahnya. Ini berdiri, ada rukuk, ada itidal, kemudian person ini sudah meninggalkan dua rukun ini, sedangkan yang ditinggalkan adalah di luar dua rukun. Nah, ini meninggalkan dua rukun. Ini person satu berdiri, ada rukun rukuk, ada rukun itidal. Person yang kedua meninggalkan rukuk dan iktidal, disebut meninggalkan dua rukun. Sehingga yang rukun yang dalam posisi person pertama tadi tidak dihitung. Ya. Jadi meninggalkan dua rukun itu seperti itu. Di sini disebutkan demikian contohnya, ya. Maka kalau tidak ada uzur, batalat sholatuhu. Ya. Dua, ya. Berarti kalau satu batal enggak? Enggakan, tanpa uzur, ya. Jadi kalau misalnya imam masih membaca, dia sudah rukuk, batal enggak sholatnya? Tanpa uzur batal enggak? Berarti tidak batal, tapi haram. Nah, ini tapi haram, cuman tidak batal. Nah, ini juga umbabit, ya, kapan dia batal? Di sini dua rukun tadi. Autakhalafa bi udhrin, atau dia ketinggalan karena ada uzur. Kalau ketinggalan bisa ada uzur. Kalau mendahului bisa ada uzur enggak? Enggak ada, ya. Nah, mau cepat-cepat enggak ada uzur. Imamnya kelamaan mau cepat-cepat itu enggak bisa jadi uzur. Jadi bisanya nanti gimana? Mufaraqah, ya, memisahkan diri. Karena terlalu lama. Nah, nanti mufaraqah memisahkan diri, tidak ikut berjamaah sholat sendiri. Tapi kalau dia misalnya mengikatkan dengan sholat berjamaah, terus meninggalkan imam, ya tadi dua rukun batal. Kemudian kalau ketinggalan bisa ada uzur, misalnya dia bacanya pelan, baru belajar baca kan, ya pelan, imamnya cepat, maka diberi uzur ila salah sati arkanin tawilatin. Sampai tiga rukun apa yang panjang, sehingga rukun pendek tidak dihitung. rukun pendek di dalam mazhab itu ada namanya rukun panjang dan pendek. Rukun pendek itu iktidal dan duduk di antara dua sujud. Ini rukunnya apa? Pendek. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di sesi berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.